Bu Ratna, apa komentar Anda? Kalau aku sih berpendapat ya sebenarnya kalau misalnya mungkin 5 juta ke atas sih memang ketinggian ya. Tapi kalau misalnya menjadi turun 1 juta dipajekin, benar-benar rakyat dicekek. Anda bayangkan sekarang ya, orang yang berpenghasilan menengah ataupun misalnya buruh yang tidak mendapatkan BLT karena dianggap mempunyai penghasilan, sekarang ini kan mereka turun menjadi orang miskin. Kenapa? Karena penghasilannya kurang. Dia bisa dikategorikan orang miskin, walaupun mereka itu sebenarnya berpenghasilan tetap. Sekarang 1 juta kita hitung-hitung aja deh ya. Misalnya, untuk makan itu sehari berapa sih minimum? Kan bisa kelihatan ya. Kita juga harus mengingat bahwa sekarang biaya makan itu kan makin mahal. Kalau dulu orang 50% anggaran pendapatannya itu untuk makan, sekarang kan bisa 75% karena mahalnya makanan akibat daripada kenaikan biji-bijian di dunia. Bagaimana dengan sektor lain, Bu? Akibat daripada kenaikan BBM sekarang, itu kan imbasnya juga transport naik. Setiap barang yang dibeli juga naik. Misalnya dia beli gas ya. Kebanyakan orang sudah dikonversi, gasnya itu juga sudah pada naik. Karena biaya distribusinya naik, angkutannya dia naik. Kalau toh dia naik motor sekarang juga sudah naik. Anak-anaknya yang ke sekolah juga sudah naik. Mungkin juga karena saya tidak menguasai APBN atau apa anggaran, taruhlah ya. Tapi kalau secara awam aja, itu kan sudah bisa dihitung demikian. Bagaimana terjepitnya rakyat? Ada masukan untuk pemerintah, Bu? Paling enggak ya sekarang ini mungkin kita tambahin aja kurang lebih 30% akibat daripada dampak kenaikan-kenaikan ini misalnya ya. Saya ngitung-ngitung aja dampak inflasi berapa. Apakah 1, sekian itu sudah berlebih? Kan sekarang mungkin sudah menjadi kurang. Mungkin 1,5 juta kali ya atau 2 juta. Dan bagaimana dengan perjuangan DPR, Bu Ratna? Saya rasa ya, kita tahu misalnya DPR itu, taruhlah sekarang orang konotasinya udah menjadi tidak baik ya. Tapi tentunya kan tidak semua. Masih juga yang bisa mengaspirasikan kondisi rakyat di bawah gitu loh. Baik, terima kasih Bu Ratna. Demikian Topic of the Day bersama Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Tepung Terigu Indonesia, Ratna Sari Lopis. Saya Dewi Sintawati.